Sahabat iDream, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. Hanya di 10.44 AM, iDream Radio, Successful Muslim Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Apa kabar Anda sahabat iDream? Hari ini kembali saya Rudi Saputra menemani Anda di program Inspirasi Keluarga. Nah, kita punya segmen terbaru untuk Anda sahabat iDream, yaitu di segmen Parenting. Ya, pasti nanti kita akan berbicara masalah pendidikan nih bersama narasumber kita di hari ini. Selama 1 jam 30 menit ke depan, nantinya saya akan menemani Anda di 10.44 AM iDream Radio. Anda juga bisa akses live streaming kita di www.idreamradio.id atau juga Anda bisa download aplikasi kita. Jadi untuk Anda yang menggunakan Android, silakan Anda bisa download aplikasi kita di Play Store dan Anda bisa mendengarkan iDream Radio dimanapun Anda berada. Nah, siapa sih bintang tamu kita dan narasumber kita berbicara masalah parenting? Nah, beliau ini adalah Ketua Dewan Pembina JSIT Indonesia dan beliau ini juga seorang dosen di Universitas Negeri Jakarta. Dan juga beliau ini di bagian Departemen Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia. Ada Dr. Sukromo Hab MSI. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustaz? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah Allahu Akbar. Oke, Ustaz, saya manggilnya Ustaz atau dokter nih? Dr. Sukro. Ya, mau Ustaz boleh, dokter boleh. Karena okay. Saya layak dipanggil Ustad, karena saya dosen. Dosen itu kan artinya Ustad juga. Ustad, gitu ya. Oke. Okay, baik. Ustad ini di perguruan tinggi. Oke deh, Ustad ya. Sukro. Hari ini kita di Parenting, edisi Parenting di Inspirasi Keluarga, kita akan membahas tentang apa nih, Ustad? Saya kira yang menarik untuk dibahas pada kesempatan ini adalah tantangan pendidikan Islam ya, terutama tantangan pendidikan Islam untuk menghadapi anak-anak muda kita ini. Okay. Di usia akil balig tentu saja. Kid zaman now. Ya, kid zaman now. Kalau kerennya begitulah sekarang ya. Oke, okay, dan ini pasti bermanfaat sekali untuk Anda sahabat iDream dan juga sahabat keluarga Indonesia di rumah yang pastinya buat orang tua nih ya, terkait pendidikan atau mungkin juga bagaimana nanti memilih pendidikan yang tepat juga untuk anak-anaknya. Kita akan bahas di Parenting bersama Ustaz Sukro Muhab. Nah, kita ajak juga untuk yang di rumah, silakan Anda bisa bergabung di 021-788-5300 atau di 0822-9789-1044. Jangan kemana-mana, saya akan kembali untuk Anda masih bersama Dr. Sukro Muhab, tetap di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum 44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih untuk Anda sahabat di Dream masih bersama kita di Inspirasi Keluarga dan saya masih bersama Dr. Sukro Muhab MSI, ya, Ketua Dewan Pembina JSIT Indonesia dan juga seorang dosen di Universitas Negeri Jakarta. Saya ajak kembali yang di rumah ingin bergabung bisa di 021-788-5300 atau di 0822-9789-1044 ya. Anda juga bisa akses live streaming di www.idreamradio.id. Nah, Ustaz, ini kalau kita berbicara masalah pendidikan, ini Ustaz, kalau Islam sendiri, bagaimana sih memandang pendidikan ini sendiri di dalam Islam, Ustaz? Baik. Jadi di dalam Islam itu dikatakan dalam surat An-Nisa ayat 9 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsal ladina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afa khaufu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang di situ artinya adalah hendaklah kamu takut kepada Allah sekiranya menegakkan generasi yang generasi itu lemah. Lemah ini bisa lemah akidahnya, lemah akhlaknya, lemah ibadahnya, lemah ekonominya, lemah sosialnya dan lain sebagainya gitu ya. maka hendaklah kamu bertakwa dan hendaklah kamu berkata yang baik kepada generasi ini. Artinya di sini ada sentuhan kata-kata baik itu, berperilaku baik dan berkata baik itu artinya ditunjukkan adalah aktivitas pendidikan gitu ya. Okay. Dan di samping itu pula Islam juga menganjurkan kepada kita. Di situ dikatakan dalam surat Ar-Rum, fa'akim wajhaka lidini hanifa fitratallahu lati fatarannasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dalika dinul qayyim walakin aksharannasi la ya'lam. Yang artinya adalah hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus ya, yang telah diciptakan oleh Allah, agama ini dalam keadaan fitrah dan manusianya pun diciptakan dalam keadaan fitrah ya. Dan kebanyakan manusia sekarang justru tidak bertentangan, tidak menggunakan hukum-hukum Allah ini sebagai sandaran hidupnya. Oleh karena itu pendidikan di dalam Islam sangat penting karena kita ingin mengkondisikan anak-anak kita ini, terutama generasi-generasi mudanya, menjadi orang-orang yang senantiasa berada dalam fitrah. Dan fitrah itu sendiri sebetulnya Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan di dalam beberapa ayatnya bahwa ketika manusia itu dilahirkan dia sebetulnya dalam keadaan fitrah. Hanya orang tuanya lah yang menjadikan dia itu Majusi, Nasoro, Yahudi gitu ya. Ini kan satu hadis yang dikatakan jelas sekali di situ. Artinya pendidikan ini sangat penting, terutama bagaimana orang tua bisa mendidik anak-anaknya gitu ya. Nah ini bahkan di dalam ayat-ayat lain misalnya wahyu yang pertama turun aja di muka bumi ini, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya kan? Bacalah ya, baca. Untuk Tuhanmu yang menciptakan. Baca ini, membaca ini adalah satu pintu untuk menguasai dunia gitu ya. Jadi kalau membaca itu artinya adalah menyuruh kepada kita untuk belajar ya, bukan hanya sekedar membaca tapi belajar, belajar untuk memahami alam. Bahkan di dalam Islam pun juga ada anjuran bagi orang-orang yang senantiasa sudah menggunakan akal fikirannya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafi laili wan nahari laayatul lil albab alladziina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Itu artinya adalah sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir, yang senantiasa juga berzikir di jalan Allah ya. Ketika dia berdiri, duduk, berbaring, dan senantiasa juga memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya adalah bahwa rangsangan untuk menggunakan akal fikiran itu juga dirangsang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sebuah ayat-ayat ini. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan ya, talabul ilmi faridatun alal kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Jadi dunia pendidikan ini luar biasa dari dulu. Bahkan bukan hanya konsepnya saja Allah berikan kepada kita, Allah pun juga menurunkan rasul. Kalau kita lihat dari rasul ini dari pertama sampai akhir, rasul, nabi ya. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, kemudian juga Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain, itu semuanya adalah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyuruh kepada manusia. Sebetulnya apa yang diserukan itu adalah konsepnya konsep pendidikan. Oke. Salah satu ayat misalnya dalam surat Al-Jumu'ah, "Wallazi ba'atsa fil ummiina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yujakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Diturunkan seorang rasul dari kalangan umat ya. Yang umat itu ummi, artinya ummi ini adalah bukan bodoh ya, tapi jahiliyah gitu. Seorang rasul yang tugasnya apa? Tugas rasul itu yatlu alaihim ayatihi, menjelaskan ayat-ayat Allah kepada para umatnya. Mentransfer ilmu ya, gitu. Jadi di sini ada yang disebut dengan proses pendidikan, yaitu transfer ilmu ya. Dan kedua, setelah transfer ilmu dilanjutkan lagi wayujakihim, artinya membentuk kepribadian karena mensucikan hati. Hati itu sentralnya kepribadian kita. Jadi membentuk akhlak mulia itu sentral dalam hati. Ini pendidikan. Kemudian wayu alimuhumul kitab wal hikmah. Bagaimana menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai sandaran dalam kehidupan agar dia menjadi hikmah ya, yang bisa diambil satu pelajaran untuk mengarungi satu kehidupan dengan baik ya kan. Wala tafu ma laysa laka bi ilmun ila sam'a wal basar wal fuada kulun ulaika kana mas'ula, misalnya gitu ya. Jadi senantiasa kita melakukan aktivitas apapun di muka bumi ini itu sandarannya adalah ilmu, karena dengan ilmu itu kita akan diminta pertanggungjawabannya, baik itu hati kita, telinga kita, mata kita ya, digunakan untuk apa di muka bumi ini. Jadi itu adalah dasar-dasarnya bahwa Islam itu sangat memperhatikan bahwa potensi manusia itu harus dioptimalkan melalui sebuah proses pendidikan gitu ya. Okay. Ini yang kalau saya lihat dari ayat-ayat tadi ini tantangan bagi kita, terutama orang tua yang diberikan amanah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk jadikan sebagai pendidik pertama dan paling utama. Selebihnya itu adalah para guru-guru, kemudian juga aktivitas pendidikan masyarakat, saya kira itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas yang harus dilakukan oleh mereka dalam rangka melaksanakan pendidikan bagi anak-anak kita. Oke, nah berarti begitu pentingnya pendidikan di dalam Islam, dan Islam bahkan menyerukan atau menyuruh umatnya untuk melakukan pendidikan untuk memaksimalkan apa yang ada dalam diri atau potensi yang ada dalam diri kita, Ustaz. Nah kalau kita melihat ke zaman Rasulullah dulu, Ustaz, kalau kita berkaca seperti apa sih proses atau mungkin pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah kepada umat atau mungkin juga di zaman-zaman khalifah? Baik. Kalau zamannya Rasulullah kan sebenarnya pendidikan itu dilakukan tidak formal seperti ini ya. Kalau sekarang kan ada kelas, sekolah, ada kurikulum, sarana kurikulum. Tapi kalau kurikulum sebetulnya kan dari dulu ada. Yang namanya kurikulum kan artinya adalah materi-materi yang harus diberikan dengan sebuah tujuan utama tertentu. Ya. Bahkan kurikulum ini langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Karena di dalam Al-Quran ya. Rasulullah itu kan diberikan wahyu, abis itu langsung ditransfer kepada murid-muridnya. Jadi kalau zamannya Rasulullah dulu kan sistem yang dipakai sistem tarbiyah ya. Oke. Jadi Rasulullah merekrut beberapa tokoh-tokoh ya, ada tokoh muda ya yang direkrut, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan ya kan. Kemudian ada juga tokoh tuanya yaitu Abu Bakar ya kan. Kemudian juga ada dari kalangan wanita ya, yaitu Khadijah ya, sendiri yang akhirnya menjadi istri beliau. Dan ini melalui suatu proses pendidikan yang dilakukan dalam bentuk kecil, kemudian dengan sistem tarbiyah, kemudian setelah itu para sahabat ini pun itu menularkan, ya menjadi para guru-guru lagi, dan dia merekrut ya para anak-anak muda yang lain untuk dapat melakukan sebuah pendidikan prosesnya di sana. Nah akhirnya dari situlah pemahaman Islam itu dipahami dengan baik oleh para sahabat ini, yang akhirnya para sahabat ini meneruskan melalui aktivitas yang disebut dengan aktivitas dakwah gitu ya. Jadi sarana pendidikan di zaman Rasulullah itu ya sarana tarbiyah, dengan aktivitas yang dikedepankan adalah aktivitas dakwah. Tapi prosesnya saya kira gak beda dengan sekarang, karena sebetulnya pendidikan dari dulu sampai sekarang itu adalah menyeru kepada manusia agar sesuai dengan fitrah Allah Subhanahu wa taala yang dianjurkan. Oke, subhanallah. Dan maksudnya Ustadz syukur tapi seperti yang dibilang di awal tadi bahwa juga banyak tantangan-tantangan di dalam dunia pendidikan, apalagi di zaman sekarang. Zaman Rasulullah saja sudah banyak tantangan, begitu banyak tantangan yang berat dihadapi Rasulullah untuk memperbaiki akhlak manusia, dan itu kan melalui proses pendidikan. Nah, bagaimana tantangan di zaman sekarang? Nanti kita bahas di sesi berikutnya ya, Ustadz ya. Untuk Anda sahabat Edream, jangan kemana-mana, tetap di 1044 AM Edream Radio. Di Inspirasi Keluarga bersama Ustadz Surko Mushab. Tetap di 1044 Edream Radio, Successful Muslim Family. Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih sahabat iDream, Anda masih bersama kami di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Dan masih di Inspirasi Keluarga, kita di segmen atau di edisi parenting bersama Dr. Sukro Muhab, MSI, Ketua Dewan Pembina JICT Indonesia, atau juga seorang dosen di Universitas Negeri Jakarta. Tadi di sesi pertama sudah dijelaskan oleh Ustadz Sukro bahwa begitu pentingnya dan bahkan Islam menyerukan untuk mengajak umatnya untuk memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri itu dengan melalui pendidikan. Dan bahkan juga bagaimana sistem pendidikan di zaman Rasulullah juga sudah diceritakan nih oleh Ustaz Sukro. Nah, Ustaz Sukro, sekarang, di zaman now ini kan, dengan berbagai kemajuan teknologi, kemudian juga modernisasi yang begitu besar, apa sebenarnya yang Ustaz lihat tantangan-tantangan terbesar di dunia pendidikan saat ini? Baik. Jadi sekarang ini kan kita sudah masuk generasi Y ya. Generasi X kemarin, generasi sekarang masuk generasi Y. Gen Y. Jadi yang atau sering juga disebut dengan generasi milenial ya, yang hidup di tahun dia lahir tahun 1980-an sampai tahun 2000 itu udah masuk generasi milenial. Dengan sebuah ciri generasi ini adalah di mana hidupnya itu penuh dengan adanya satu teknologi sebagai penguat ya dalam kehidupan. Yang terutama sekarang ini yang lagi marak adalah IT ya, dengan gadgetnya, HP dan sebagainya, itulah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Jadi kalau saya melihat arus yang mempengaruhi tentang bagaimana pendidikan, dan ini juga sekaligus bukan hanya tantangan ya, tapi juga menjadi hambatan barangkali, itu globalisasi dan modernisasi ini, terutama di zaman milenial ini atau era milenial. Yang pertama adalah tantangan terberat kita itu ada satu paham-paham yang juga ikut ya masuk di dalamnya dengan melalui aktivitas globalisasi dan modernisasi. Karena di situ ada sekuler gitu ya, sekulerisme, bagaimana dia masuk mempengaruhi, bahkan sekarang sudah mulai materi-materi pelajaran dan sebagainya di sekolah pun kelihatannya juga kurang menekankan kepada bagaimana peran Allah Subhanahu wa taala dalam pemberian ilmu itu. Jadi seolah-olah ilmu ini dengan didasari ilmiah, seolah-olah enggak ada yang namanya peran Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Misalnya contoh yang paling sederhana saja ya. Dari dulu sampai sekarang kita mendengarkan tentang masa proses hujan saja. Itu seolah-olah hujan itu terjadinya adalah dari apa namanya air di dalam di lautan naik ke atas yang mengalami evaporasi, terus di atas terjadi kondensasi, setelah itu menggumpal di sana ya, jadi embun dan sebagainya gitu ya, habis itu kena tekanan jadilah hujan. Jadi seolah-olah hujan itu terjadi secara ilmiah belaka gitu, padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tatakun alladzi ja'ala lakumul arda firasa wasamaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a. Ya. Yang menurunkan hujan itu adalah aku, kata Allah. Ya kan? Artinya di situ sebetulnya walaupun memang secara ilmiahnya bisa dibuktikan tadi, tapi tetap aja peran Allah Subhanahu wa taala itu dalam menurunkan ya ciptaan dan dalam menurunkan hujan ini adalah sangat besar. Apalagi ayat-ayat lain juga tentang tumbuhan, bisa berbuah, bisa berbunga, itu juga ada peran Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya anak-anak kita ini seolah-olah itu terjadi secara ilmiah dan ada terjadi ilmiah sendirinya, iya. Apalagi dengan sekarang ya, dengan adanya satu aktivitas penelitian yang luar biasa dan sebagainya gitu, seolah-olah kayak seolah-olah itu terjadi dengan sendirinya. Padahal kan sebetulnya kayak begini ini tidak semata-mata karena ilmiahnya saja, tapi Allah Subhanahu wa taala juga punya peran di situ. Okay. Nah, di sinilah sebetulnya ilmu-ilmu kita itu jangan sekuler gitu. Makanya di dalam Islam itu sebenarnya ada dua ilmu, ada ilmu kauliyah, ada ilmu kauniyah. Di mana ilmu kauliyah itu adalah ilmu yang turunnya melalui wahyu. Okay. Ilmu kauniyah itu alam semesta ya, tentang masalah ilmu-ilmu yang ditemukan oleh para ilmuwan. Nah, isyaratnya itu sebetulnya banyak di dalam Al-Qur'an. Misalnya contoh tadi yang saya katakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil ulul albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Itu isyarat. Dari isyarat Allah itu kalau para ilmuwan mengambil, yang mengambil itu kan bukan orang muslim saja, ada juga orang-orang lain gitu ya, yang barangkali non muslim dari kaum Yahudi dan Nasara misalnya gitu. Itu mendapatkan ilmu itu melalui ilmu dengan alam semesta itu, dia ada yang namanya astronomi, ada geofisika, ada meteorologi gitu dan sebagainya, ya kan? Nah, tapi sebetulnya semuanya itu ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala dan ada peran dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya terjadi gerhana, secara ilmiah bisa dibuktikan terjadinya seperti ini, tapi enggak mungkin itu enggak ada peran Allah Subhanahu wa taala terjadinya gerhana ini. Ya, gitu. Karena ayat-ayatnya ada di dalamnya. Jadi sekarang ini banyak sekali ilmu-ilmu itu seolah-olah dijauhkan dari peran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua liberal, ya. Liberalisme sekarang sudah terjadi dengan dalih manusia ini memiliki satu kebebasan dan sebagainya, ya kan? Padahal pendidikan pun juga mengajarkan satu bentuk bagaimana anak-anak itu dikenalkan dengan nilai. Nilai-nilai Islam, nilai-nilai agama yang harus melekat pada diri anak-anak kita. Kemudian juga nilai-nilai norma, tentang norma-norma positif, ya. Kemudian nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum positif, kaitannya dengan perilaku yang harus dilakukan sebagai warga negara Indonesia. Ini saya kira juga hal-hal yang perlu kita berikan kepada anak-anak kita. Jadi bukan mau apa maunya kita gitu, okay, ya. Tapi bagaimana mereka ini dengan kemuliaannya bisa melaksanakan satu perintah-perintah Allah dan juga sebagai warga negara Indonesia dapat melaksanakan perintah-perintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian materialisme, ukuran keberhasilan itu seolah-olah adalah diukur kalau dia itu memperoleh sebuah harta yang banyak, kekayaan, kedudukan yang tinggi. Saya kira itu bukan itu, ya. Karena di dalam Islam itu patokan utama orang itu sukses dan tidak itu jelas di dalam surat Ali Imran ayat 185 itu dikatakan kullu nafsin 183 ya. Kullu nafsin dha'ikatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah wa man juhjiha 'anil nar wa dhilal jannah faqad faj wa mal hayata dunya illa mata'ul gurur. Sesungguhnya orang-orang yang kita ini semua akan mati, ya, pada saat di yaumil akhir nanti disempurnakan pahalamu. Barang siapa dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan dijauhkan kepada neraka, itulah kunci orang yang sukses sebetulnya. Jadi ukuran sukses itu bukan materi yang dikuasai, ya, tapi bagaimana dia bisa meraih surga. Tentu saja kalau semakin banyak materi bisa dia optimalkan materi itu untuk kebaikan-kebaikan, itu juga peluang untuk kesana. Tapi saya kira banyak manusia sekarang yang giring ke sana, ya, untuk apa agama kalau nanti kita miskin gitu kan. Sehingga orientasi mendidik atau pendidikan pun kadang-kadang nggak ke situ. Misalnya pada saat mau milih perguruan tinggi ataupun mau masuk kuliah, mau masuk sekolah, pertimbangan orang tua itu sekarang banyak di antaranya adalah kerjaan gitu. Betul. Nanti kerja, karir, dapat gaji besar, seolah-olah kayak begitu. Padahal sebetulnya di Islam nggak begitu kan. Bagaimana anak-anak ini bisa hasanah di dunia, hasanah pula di akhirat, itu paling yang jadi patokan. Ini tantangan terberat. Yang kedua adalah tentang masalah narkoba, ya. Sekarang luar biasa, coba 600 ton, ya kan, mau masuk ke negeri kita ini. Kemudian sebelumnya berapa lagi, ada 30 ton ketangkap dan sebagainya, itu berton-ton ada sekarang. Dan narkoba ini sekarang sudah tidak lagi operandinya di kota, ya, sampai ke desa-desa, ke kampung. Ini kan bahaya gitu. Bahkan anak-anak juga menjadi target sekarang, ya. Nah, kenapa anak-anak gampang sekali terpengaruh hal-hal seperti ini? Karena kurang kuat diberikan satu imunisasi. Imunisasi sekarang lebih ke konsentrasi ke fisik, padahal imunisasi juga harus dilakukan untuk mental. Mental, mentalitas kita, ya kan? Apalagi sekarang kan presiden kita nganjurkan begitu, ya kan? Revolusi mental. Betul. Nah, coba perhatikan Rasulullah, Nabi Muhammad dibelah dadanya pada saat umur 4 tahun, dibersihkan hatinya, itu maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa imunisasi yang paling harus ditanamkan kepada anak kita sejak dini adalah menanamkan nilai kesucian pada dirinya. Jadi diberikan nilai-nilai keislaman dan sebagainya gitu, ya. Jadi perilaku yang baik itu sudah ditanamkan sejak dini. Diberikan akidah yang bersih, akhlak yang mulia, ya, itu yang harus di itu. Itulah imunisasi yang paling kuat sebetulnya, sehingga tantangan-tantangan ini bisa dihadapi oleh mereka dan mereka bisa sukses melawan tantangan-tantangan terberat ini ketika memang diberikan imunisasi yang kuat. Okay. Kemudian yang kedua, pornografi, ya. Sepengetahuan saya waktu saya usia masih SD, SMP, ya kan, jarang hal-hal seperti ini kita jumpai. Aksesnya, ya, juga susah. Aksesnya dulu. Dikejar-kejar polisi gitu kan. Tapi sekarang ini coba bayangkan, setiap hari ditawari ada di HP-HP-nya mereka. Udah begitu lagi ditambah lagi adiksi internet, ya, ketergantungan kepada internet, kepada HP, gadget-gadget mereka luar biasa. Ini kan satu tantangan terberat. Sehingga akhirnya kalau kita perhatikan sekarang ini era globalisasi ini terjadilah yang disebut dengan kemerosotan moral, ya kan? Gitu. Betul. Walaupun kelihatannya yang pakai jilbab semakin banyak, perilaku manusia yang taat juga semakin insaf, tapi itu kan persentasenya kalau kita bandingkan, ya, ngeri. Karena aborsi semakin tinggi, ya kan, sekarang ini. Kemudian juga ada beberapa, nanti saya kemukakan, ya, ada beberapa hal yang akibat ini. Jadi yang pertama kemerosotan moral. Yang keduanya adalah rasa ketidaknyamanan psikologi pun terjadi pada saat sekarang ini. Karena dengan mudahnya medsos, ya, dengan yeah. mudahnya dia melakukan bully, kemudian juga ada yang disebut dengan apa, gibah ya kan, fitnah, menyerang yeah. ya, mengancam, itu udah luar biasa. Sehingga kita ini hidup rasanya di zaman sekarang ini tuh kurang nyaman gitu ya. Mungkin kalau suruh milih ya, tapi agak sulit dulu emang karena sudah adiksi ya terhadap internet ini. Misalnya lebih baik tidak pakai HP karena kita bisa tenang sebetulnya. Cuman ya tapi kondisi memaksa seperti ini ya. Kemudian kehancuran ekologi kita rasakan sekarang. Karena dengan infrastruktur yang terus dibangun ya, terutama bisnis-bisnis rumah yang luar biasa sekarang ya kan. Ada apartemen di mana-mana. Kemudian juga ini juga akan ada suatu yang disebut dengan kehancuran ekologi. Kalau dulu kita lari-lari 10 menit itu keringat udah keluar. Kalau sekarang 5 menit udah keluar. Keluarnya bukan karena tenaga yang dikeluarkan ataupun dari dalam kita, tapi eksternal justru yang memaksakan keluar. Karena panas itu. Karena panasnya. Kenapa? Karena alam sudah tidak bersahabat gitu ya. Gitu kan? Mungkin nanti juga orang Bekasi, orang Cikarang itu sudah tidak lagi bisa makan nasi. Kenapa? Karena di sana adalah sudah dibangun yang disebut dengan mie karta, makanya mie itu nanti ya kan gitu. Kehancuran ekologi yang luar biasa. Ya. Nah, khawatir kalau ini dibiarkan nanti dan kita kurang menata kepada anak kita ya. Dikasih imunisasi yang kuat, maka akan terjadi juga hancurnya generasi. Hancurnya generasi ini sekarang udah nampak. Misalnya ada seks bebas dan korban kekerasan seksual sekarang luar biasa. Ya, ya kemudian juga ada yang anak-anak SD memperkosa anak TK ada, ya. Anak SMA yang memperkosa anak SD ada, anak SMP memperkosa anak SD ada. Luar biasa lengkap. Guru muridnya. Memperkosa anak muridnya sebanyak 60 orang ada juga. Gitu kan? Ibu diperkosa anaknya ada, bapaknya memperkosa anaknya ada. Ini luar biasa gitu ya. Ini sekarang yang terjadi dalam alam ini. Kemudian pelecehan seksual sekarang juga gitu ya kan? Kemudian belum lagi kecanduan game, terpapar pornografi, prestasi disiplin rendah, melanggar aturan di sekolah. Ini sekarang luar biasa. Apalagi sekarang ini ada yang disebut dengan LGBT. Dan ini luar biasa ya. 119 lembaga LGBT yang berkembang di Indonesia ini. Dan pengikutnya lebih dari, apa namanya, udah puluhan ribu gitu. Ini kan bahaya gitu ya, LGBT ini. Ya, gay yang dulu sulit kita dapat di kampung-kampung sekarang udah ada. Ya, udah tersebar di mana-mana ya kan? Iya. Kemudian juga yang namanya lesbi juga udah ada dan sebagainya. Kita dulu ada bencong aja udah luar biasa ya kan? Atau mungkin namanya karena terlalu keren kali. Ya iya, sehingga kayaknya jadi tren juga iya. Ya. Jadi sekarang luar biasa karena bukan hanya sekedar keinginan daripada anak-anaknya, tapi kan ada satu organisasi yang itu luar biasa gerakan-gerakan untuk menghalangi aktivitas kefitrahan manusia itu. Okay. Penggunaan obat-obatan, konflik dengan orang tua, konflik dengan saudara. Sekarang ini luar biasa. Sementara di sisi lain, di dalam era globalisasi sekarang pun, yang namanya dunia kerja itu sudah membutuhkan peningkatan kompetensi dan persaingan yang luar biasa. Karena sekarang kan sudah masuk ke masyarakat ekonomi ASEAN. Iya, ya kan? Persaingan semakin berat. Dan kita dalam dunia kerja bukan hanya orang Indonesia, tapi kita udah mulai teman-teman kita di Malaysia, Singapura itu menjadi pesaing-pesaing kita gitu ya. Sehingga sementara di sisi lain kita pun sekarang ini dalam catatan internasional di HDI, Human Development Index, kita lebih rendah dari negara-negara tetangga kita. Singapura sekarang udah ranking 11. HDI yang diukur oleh 3 komponen. Pertama ekonomi penguasaannya, keduanya adalah tentang kesejahteraan hidup, ya, kelayakan hidupnya. Kemudian ketiganya itu tentang dunia pendidikan yang dikuasainya. Kita ini dari 3 komponen ini, kita rankingnya itu 110. Sementara Singapura ranking 11, Brunei ranking 31, Malaysia ranking 62, Thailand ranking 93. Kita di atas Vietnam, Laos, dan sebagainya gitu ya. Jadi ini luar biasa. Oleh karena itu, apalagi sekarang dunia kerja ini udah kompetensinya itu udah diukur melalui IQF, International Qualification Framework ya, gitu. Dan ini luar biasa. Oleh karena itu, saya berkeinginan anak-anak kita ini sudah mulai membuka diri untuk didorong menjadi orang-orang yang senantiasa kita bekali menjadi yang disebut dengan global competition dan global cooperation. Ya, gimana kita menyiapkan anak-anak kita ini bisa bersaing. Saya sering mengatakan kepada guru-guru, kepada orang tua ya, jangan ajarkan anak-anak kita itu bisa berenang di kolam renang, tapi ajarkan anak kita ini bisa berenang di lautan samudra yang sangat luas. Itu penting di situ ya. Berarti mindsetnya harus dirubah, harus dirubah ya. Karena kita kan juga mencita-citakan di tahun 2045 ini kan generasi emas ya, gitu. Tapi okay. Islam pernah juga punya generasi keemasan. Okay. Baik. Gitu. Nah, baik. Ini Ustadz, dari sekian banyak tantangan-tantangan tadi yang dihadapi oleh pendidikan saat ini. Nah, sebenarnya dari sekian tantangan, apanya yang harus diperbaiki dari pendidikan saat ini? Kalau Ustadz lihat, Ustadz, mungkin apakah sistemnya, gurunya, fasilitasnya, atau apanya yang sangat penting diperbaiki? Baik, saya kira gini, kalau yang namanya pendidikan ini kan sebetulnya bukan tanggung jawab hanya sekarang ini kan seolah-olah tanggung jawabnya tanggung jawab sekolah ya. Instansi pendidikan. Instansi pendidikan gitu. Padahal sebetulnya pendidikan ini tanggung jawab bersama. Kita harus bersinergi ya. Ada tiga. Pertama adalah sinergi yang harus dilakukan oleh orang tua itu. Ada tiga ya. Jadi kalau dilihat dari pusat pendidikan itu ada tiga. Pertama adalah orang tua sendiri sebagai pendidik pertama dan utama, ya kan gitu. Yang kedua adalah sekolah. Yang ketiganya adalah masyarakat. Okay. Pemerintah sebetulnya ya memberikan kebijakan agar ketiga komponen itu bergerak dengan baik. Berjalan dengan beriringan ya, gitu kan? Ya. Jadi artinya sinergisitas itu perlu di antara tiga pusat pendidikan. Orang tua, sekolah, lingkungan. Lingkungan, ya. Orang tua ini kan yang paling utama adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai religius itu orang tua sebetulnya. Ya. Okay. Karena saya pernah membaca satu riwayat ketika ada orang tua yang melaporkan anaknya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Umar, anakku ini adalah telah melawan kepada saya dan anak saya ini adalah jahat kepada saya dan sebagainya gitu ya. Jadi dia tidak terima anaknya ini melawan, akhirnya dilaporkanlah ya, kepada orang tua, nakal kepada dirinya. Kemudian setelah menghadap Khalifah Umar bin Khattab, maka Khalifah bin Umar panggil anak tersebut. Ditanya oleh Khalifah, apakah betul kamu selama ini melawan kepada orang tua dan sebagainya, bahkan kamu menjahati orang tuanya dan sebagainya gitu ya. Sebelum pertanyaan saya jawab, bolehkah ya Umar, saya bertanya tentang apa yang mestinya dapat jadi tugas orang tua kepada anak. Maka dijawab oleh Umar bin Khattab ada tiga. Pertama adalah memilihkan ibu yang solehah untuk anaknya. Ya, kedua memberikan nama anaknya yang baik. Ya. Kemudian yang ketiganya adalah memberikan pendidikan agama yang cukup kepada anaknya. Kemudian anak tersebut mengatakan bahwa ketiga-tiganya enggak ada. Ibu saya tidak soleha, nama saya juga tidak islami, ya. Yang ketiganya adalah saya juga tidak dididik keislaman selama ini oleh orang tua saya gitu. Oleh karena itu kata Umar bin Khattab berarti yang salah bukan anaknya tapi orang tuanya. Okay. Nah, dalam konteks ini sebetulnya orang tua itu kan sebetulnya tanggung jawab utamanya adalah bagaimana mengkondisikan anak sejak dini itu dikenalkan dengan nilai-nilai Islam. Ya, terutama dikenalkan dengan Allah. Makanya anak-anak di rumah itu harus kita ajari yang namanya taat menjalankan perintah-perintah Allah. Akidahnya diberesin dulu. Ya, ketika mereka sedikit bergeser dan ada nilai-nilai syirik, kita harus koreksi. Itu caranya menubuhkan akidah. Kenalkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hari aktivitas apapun. Ketika mereka makan, ya. Pada saat sebelum makan suruh berdoa. Kenapa harus berdoa? Di situ dikenalkan Allah bahwa ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah, gitu kan? Gitu. Allahumma barik lana fi ma rojaktana wa qina adzabannar, sehingga rezeki kita nanti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala atas kesyukuran kita ini. Kan gitu ya? Sehingga dia senantiasa begitu. Pada saat selesai makan pun dia suruh berdoa lagi. Kemudian pada saat nanti mau pergi pun suruh berdoa. Kemana saja, ya kan? Sehingga yang dikondisikan oleh orang tua itu bagaimana anak-anaknya ingat Allah dimanapun, kapanpun, ya kan? Okay. Itu yang harus dilakukan. Terus yang kedua adalah fungsi yang harus dilakukan orang tua adalah fungsi edukasi, fungsi pendidikan. Ya, kalau tadi adalah fungsi religius, menekankan nilai-nilai keislaman yang baik kepada anak-anak sejak dini. Selain berdoa juga diajarin ibadah rutin, ya kan? Kemudian sholatnya rajin, kemudian juga membiasakan diri untuk tilawah Quran, ya itu orang tua kewajibannya. Yang kedua adalah edukasi, edukasi bagaimana mendidik anak-anak ini, ya di samping pendidikan yang tadi masalah pendidikan agama juga bagaimana membekali mereka supaya dia memiliki life skill yang cukup, ya kan, gitu, kepribadian yang tumbuh dengan baik, yang kuat, itu juga perlu ini dilakukan oleh orang tua. Nah, disinilah sebetulnya dalam dunia pendidikan ini, selain memang orang tua harus mendidik anaknya menjadi berkembang potensinya, ya kan, baik itu potensi jasadia, ruhia, dan juga fikriahnya, tapi di sisi lain pun juga dia bisa juga memilihkan pendidikan yang baik kepada anak-anak kita. Okay. Jadi jangan sampai nanti menyekolahkan anak tanpa diseleksi, akhirnya anak masuk malah kontradiktif dengan keinginan orang tuanya di rumah. Ini bahaya, karena sekarang banyak kayak begitu. Anak pergi ke sekolah, sementara nanti di sekolah itu karena kondisi sekolahnya gak kondusif, ya kan? Kemudian juga bergaul dengan yang enggak-enggak gitu. Itu juga harus, ini orang tua pendidikannya. Dan mereka harus ditekankan punya visi dan misi yang jelas anak-anak kita ini. Berikutnya adalah, aktivitas yang dilakukan oleh orang tua adalah aktivitas pencegahan, ya, pencegahan kepada nilai-nilai yang tentu saja nilai-nilai negatif gitu. Jadi misalnya tentang masalah penggunaan HP, itu kita harus protektif, nggak bisa orang tua melepaskan begitu saja gitu. Okay. Misalnya kan ada aturannya kan, Bill Gates mengatakan setelah 13 tahun boleh dia punya HP, ya. Nah, kalaupun sekarang masih kecil misalnya, anak-anak ini bermain HP dan sebagainya, nggak bisa kita los saja. Harus didampingi, harus ada aturan. Itu protektif. Nggak bisa juga anak dilepas pada saat malam hari pergi tanpa mengetahui orang tuanya kemana dia. Harus izin dan sebagainya. Ini kan hal yang penting yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Supaya mereka mempunyai satu aturan-aturan jelas di rumah gitu. Dan yang terakhir, orang tua punya tanggung jawab adalah tentang masalah sosial. Karena dengan adanya gadget sekarang, kelihatannya kan satu hal yang terancam adalah kurang terjalinnya komunikasi dan juga sosialisasi, apa namanya, nilai sosial kepada anak kita, ya kan. Okay. Jangankan dengan orang lain, serumah saja, ada di rumah saja, semuanya asik main HP sendiri. Okay. Beda dengan dulu kita waktu kecil, ya kan, di rumah pulang itu main halma, main ular tangga dengan kakaknya, dengan adiknya. Sekarang enggak ada hari itu terjadi. Ada interaksi lah dulu, sekarang enggak. Ada interaksi tapi lewat WA semua, lewat HP semua gitu kan. Okay. Luar biasa. Masa antar kamar aja kakak adik minta tolong sekarang sudah pakai WA, ya kan? Gitu. Sehingga masalah sosialnya luar biasa. Oleh karena itu saya anjurkan kepada orang tua bagaimana caranya mereka itu diajari tentang nilai-nilai sosial. Kalau pada saat orang tua punya kelebihan makanan atau mau memberikan makanan pada tetangga, jangan orang tuanya ngasih, biarkan anaknya yang menghantarkan kepada tetangganya, gitu kan? Kemudian juga diajak ketika ada yang sakit saudaranya nengok, diajak juga. Ketika ada silaturahmi, arisan segala, ya jangan sungkan membawa anak supaya mereka juga bisa berinteraksi dengan saudara-saudara gitu. Okay. Empati terhadap sesama, ada pengemis juga kita ajari dia yang memberikan, gitu kan? Sehingga nilai-nilai emosional quotient, kemudian juga kecerdasan sosial itu tumbuh kepada anak kita. Okay. Ini orang tua. Yang kedua, guru. Okay. Ya, sekolah. Sekolah itu penekanannya sebetulnya adalah bagaimana sekolah itu memberikan penguatan kepada pengembangan potensi. Okay. Ya kan? Misalnya, dengan potensi yang dimiliki banyak. Kecerdasannya, kreativitasnya, inovasinya, ya kan, keterampilannya, kemudian minat bakatnya itu berkembang itu di sekolah. Oke, baik. Ya. Kita break dulu nih, Ustaz. Ya, nanti ya, kita bahas tentang sekolah ya. Tadi ya, sudah dijelaskan di tentang bagaimana peran orang tua atau keluarga di rumah. Ya. Dan pastinya untuk ada sahabat iDream, tadi kita sudah dapat ya bagaimana tantangan-tantangan yang dihadapi dunia pendidikan saat ini. Tadi mulai dari teknologi, kemudian juga masuknya paham-paham yang mungkin diselipkan di dalam dunia pendidikan. Yang kemudian juga tadi dijelaskan bagaimana nih peran orang tua, mulai dari tadi menerapkan, memperkenalkan Allah ya di dalam keluarga, mulai dari pelajaran pendidikan agama atau spiritual. Yang penting adalah mentalnya dibangun dan juga memperkenalkan agama lebih banyak, yaitu di rumah. Inilah peran orang tua. Kemudian juga tadi sebagai mengawasi mereka, kemudian juga mendidik ya. Dan nanti bagaimana peran sekolah dan bagaimana sekolah dalam mendidik anak-anak, nanti kita bahas di sesi berikutnya. Tetap di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Baik, terima kasih untuk karena sahabat Edream masih bersama kami di 1044 Time Edream Radio dan kita masih di Inspirasi Keluarga untuk edisi parenting bersama Dr. Sukro Muhab MSI. Saya ajak kembali untuk kalian yang di rumah bisa bergabung di 021-788-5300 atau di 0822-9789-1044. Anda juga bisa akses live streaming kita ya di www.idreamradio.id. Nah, Ustadz, tadi sudah dijelaskan peran keluarga atau orang tua yang menjadi madrasah pertama nih untuk anak-anaknya tadi seperti apa di rumah, apa yang harus dilakukan orang tua untuk mendidik anak-anak di rumah. Nah, kemudian juga kita tidak lepas apalagi sekarang ini adalah orang tua lebih mempercayakan untuk pendidikannya kepada sekolah. Seperti apa nih harusnya pendidikan di sekolah ini, Ustadz? Baik, jadi tadi saya sudah gambarkan ya, sebetulnya kan pendidik pertama dan utama itu orang tua. Dan sekolah itu mestinya sebagai mitra gitu. Jangan dibalik. Sekarang ini kelihatannya orang tua malah terbalik memahaminya. Orang tua yang mitra itu sekolah, seolah-olah guru itu atau sekolah itu sebagai pendidikan utama, orang tua sebagai mitra. Bahkan ada orang tua yang sekarang ini punya kecenderungan menitipkan anak di sekolah gitu kan. Udah serah terima duluan sebelumnya. Kan aneh kalau menurut saya gitu ya. Karena sebetulnya tugas daripada sekolah itu adalah pengembangan potensi, ya. Karena anak-anak ini kan memiliki sebuah apa namanya yang disebut dengan kecerdasan majemuk, ya, gitu, kecerdasan yang banyak sebetulnya. Cuman kan dengan keterbatasannya orang tua kan kecerdasan itu kan nggak bisa tumbuh begitu ya. Artinya perlu ada satu bantuan dan mitranya adalah sekolah gitu. Nah, di dalam Islam sebetulnya yang namanya multiple intelligence itu ada juga ya. Karena saya membuka ayat-ayat Al-Qur'an itu paling tidak ada 7 gitu yang disinggung di dalam Al-Qur'an itu sebagai kompetensi keunggulan manusia dibanding makhluk yang lain. Misalnya Allah Subhanahu wa taala sebetulnya kan mengatakan di dalam sebuah surat Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, surat At-Tin ya. Gitu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu artinya adalah diciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling sempurna. Ya, kemudian dari situ Allah juga memberikan keunggulan manusia dibanding makhluk-makhluk yang lain. Misalnya di antaranya di dalam ayat Al-Qur'an itu setiap kata-kata Bani Adam itu menunjukkan bahwa Adam itu lebih pintar dari makhluk yang lain, gitu kan? Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 30-31 dialog tentang malaikat kepada Allah. Kenapa akan diangkat seorang manusia sebagai pemimpin? Maka Allah jawab, manusia itu lebih pintar dari ini. Salah satunya Adam, ya kan? Diajarilah mengenal benda-benda. Habis itu bisa menyebutkan langsung benda-benda yang dikenalkan. Ya, jadi ada yang disebut dengan modalitas pertama itu atau kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang pertama adalah tertuang di dalam ayat Al-Quran itu ketika ada kata-kata Bani Adam itu menunjukkan bahwa manusia itu mempunyai kecerdasan yang hebat. Maka dia cerdas secara intelektual sebetulnya. Ya kan? Harus cerdas secara intelektual. Yang kedua lagi ada juga gelaran lain disebut Ulul Albab. Ulul Albab itu juga lebih dari cerdas intelektual. Karena sebetulnya Ulul Albab itu adalah Allah menganjurkan untuk berpikir tingkat tinggi. Ya. Kalau sekarang istilahnya itu high order thinking skill gitu kan. Gitu. Jadi berpikir tingkat tinggi. Nah dia critical thinking, kreativitas, inovasi itu juga karena generasi ini disebut sebagai ulul albab. Ini sebutan lain. Sehingga kecerdasan intelektual, creative thinkingnya muncul dan sebagainya ini harapannya. Kemudian manusia juga dibekali dengan sebutan di dalam Al-Quran itu bashar. Bashar itu artinya adalah kecerdasan yang berkaitan dengan fisiologis dan psikologi. Ya. Sehingga manusia ini harus cerdas secara emosi. Kemudian ada juga anas, gitu kan? Kalau ada kata-kata anas biasanya adalah ayat ini nyambung dengan bagaimana manusia itu punya kecenderungan makhluk sosial, ya, makhluk yang peduli, yang bisa bekerja sama dengan yang lain. Sehingga di sini juga ada dua kecerdasan emosi dan kecerdasan sosial yang mesti dikembangkan kepada manusia ini. Kemudian juga ada yang disebut dengan al-insan, itu kecerdasan yang berorientasi pada spiritual. Dan yang terakhir abid Abdullah, ya kan? Ibadurrahman dan sebagainya itu kan. Ini orientasinya adalah kecerdasan dalam beramal gitu. Nah oleh karena itu, sekolah ini bersama orang tua sebetulnya ya. Kalau orang tua tadi lebih menekankan kepada 4 hal tadi, di sekolah ini lebih kepada kecenderungannya itu adalah pengembangan potensi manusia yang berkaitan dengan multiple intelligence tadi. Okay. Ya, bagaimana memberdayakan itu semua. Ya. Jadi mereka di sekolah itu harus dioptimalkan tentang kecerdasan intelektualnya, kecerdasan emosionalnya. Karena kan kalau di rumah kan terbatas hanya dengan saudara, tapi kalau di sekolah itu kan dilatih mereka pada saat diskusi dengan teman, ya kan? Pada saat dia berkelompok mengerjakan sesuatu, bagaimana berinteraksi, menghargai orang lain, empati, semuanya kan diajarkan di sekolah gitu ya, sistem sosial ini. Jasmani ya jelas ada olahraga. Ya, bahkan bukan hanya olahraga saja, tapi juga sekarang olahraga dan kesehatan. Bagaimana dia memilih makanan yang bergizi yang baik, semua juga diajarkan oleh Islam. Gitu kan? Kemudian kegiatan spiritual di sekolah pun juga kan menambah lagi apa yang dilakukan di rumah ditambah dengan ibadah yang dikoordinir, ya adab-adab Islami, akhlak yang mulia itu kan bagian yang tidak terpisahkan. Jadi apalagi juga beramal, ibadah dan sebagainya gitu ya. Jadi sekolah ini pengembangannya ke situ. Sehingga harapannya anak-anak kita ini melalui sekolah itu juga bisa dikembangkan yang namanya manusia itu harus menjadi orang-orang yang religius ya, berpikirnya kreatif, inovatif, sehat jasmaninya, pribadiannya kuat, pandai menempatkan diri, rajin beribadah gitu ya. Dan juga bermanfaat bagi orang lain. Itu yang paling penting sebetulnya, ya kan? Nah, ini yang harus dilakukan di sekolah sebetulnya. Sehingga kami melihatnya tantangan ke depan ini sekolah-sekolah Islam yang baik itu apabila dia memiliki standar kelulusannya itu juga harus jelas gitu ya. Kalau melihat dari kondisi sekarang, abad modernisasi dan globalisasi ini, maka saya ada 6 hal ya yang saya jadikan sebagai standar mestinya sekolah itu punya lulusan. Yang pertama adalah anak-anak kita itu harus memiliki yang disebut dengan ethic and spirituality. Ya, jadi dia harus mempunyai kepribadian dan nilai-nilai spiritual yang kuat. Ya, ethic and spirituality itu apa saja yang harus dibekali kepada mereka? Mereka harus dibekali dengan akidah yang bersih. Mereka harus dibekali dengan ibadah yang benar. Mereka juga harus diajarkan tentang akhlak yang mulia. Mereka juga harus mengenal adab-adab Islami dan juga adab-adab nilai-nilai positif yang harus dibangun, yang disebut dengan budi pekerti. Dan mereka pun harus cinta kepada Al-Quran gitu ya. Jadi makanya sekarang sering disebut dengan generasi Qurani, bukan hanya membaca, tapi mereka juga menghafal dan juga memahami Al-Quran dengan baik yang untuk diaplikasikan dalam kehidupan. Itu yang pertama, ethic and spirituality. Kedua adalah knowledge and thinking skill, ya, pengetahuan dan cara berpikir tingkat tinggi gitu. Kenapa? Karena sekarang ini anak-anak kita ini justru dibanding dengan negara-negara luar, kelemahannya di situ. Ya. Banyak di antara sekolah-sekolah kita ini yang ngajar masalah-masalah ilmiah saja itu dengan hafalan gitu. Ya kan? Mulai dari definisi, kemudian baru habis itu rumus, habis rumus contoh soal, habis contoh soal mengerjakan soal yang kayak begini-gini. Terus ya. Ulangan. Terus ulangan gitu, rutin kayak begitu. Sehingga anak-anak itu pinter mengerjakan soal tapi tidak bisa memecahkan persoalan dengan baik. Gitu ya. Jadi yang kedua ini knowledge in thinking skill itu dalam rangka supaya anak-anak kita ini memiliki satu akademik dan penalarannya bagus. Berikutnya adalah life skill ya. Life skill ini diajarkan kepada anak-anak kita dengan baik. Bagaimana dia juga memahami kesehatan, bugar, ya keterampilan-keterampilan, bahkan jiwa wirausaha harus diberikan kepada anak-anak kita. Pengembangan diri. Sebenarnya. Ya. Kemudian leadership skill ya, tentang masalah manajemen, organisasi, kepramukaan. Saya kira ini hal yang penting. Karena sebetulnya anak-anak kita ini adalah leadership ini bukan berarti nanti nunggu dia jadi pemimpin. Karena kalau dari awal sekarang ini tidak diciptakan bagaimana dia terbiasa untuk memimpin, nanti pada saat yang akan datang pun susah. Kalau Abraham Lincoln mengatakan bahwa apa yang terjadi di kelas hari ini itu menunjukkan 20 tahun yang akan datang bagaimana pemerintahan dikelola. Jadi artinya kalau kita ini sekarang menyiapkan anak-anak kita ini mempunyai satu kecenderungan, kemampuan memimpin yang baik dan sebagainya, maka dia pun akan tampil nanti 20 tahun yang akan datang menjadi orang-orang yang keren gitu. Berikutnya bilingual proficiency ya, kemampuan berbahasa. Ya salah satu kelemahan orang Indonesia termasuk saya barangkali ya itu kemampuan berbahasa. Mestinya anak-anak kita ini sudah mulai bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Arab. Tentu saja tidak melupakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah gitu ya. Tapi betul, ini penting. Barangkali nanti juga sekolah perlu mendata tuh. Kalau misalnya dia mau kuliah lanjut ke Jerman, maka mestinya bahasa Jermannya udah mulai dikasih. Bahasa Jepang mulai dikasih gitu ya. Ini kemampuan bahasa. Di samping kemampuan bahasa juga kemampuan berkomunikasi gitu. Sebab bahasa kita ini lebih banyak repot dengan masalah urusan-urusan grammar, urusan-urusan tata bahasa, ya kan? Tapi tidak menekankan kepada kemampuan berkomunikasi yang baik gitu. Public speakingnya berarti. Ya public speaking yang kurang gitu. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting, bagaimana menanamkan idealisme kebangsaan, ya, yang disebut dengan national identity. Jadi anak-anak kita ini harus punya juga nilai-nilai karakter kebangsaan. Tapi jangan hafalan gitu. Jangan cuma nah, selama ini kan sejarah yang dikenalkan bulan, tahun, ya kan, siap lahirnya toko gitu. Yeah. Saya kira kurang pas. Tapi yang paling penting itu sebetulnya bagaimana menanamkan nilai-nilai kejuangan yang harus diwariskan kepada generasi muda ini. Okay. Bagaimana Sudirman dengan perjuangan yang luar biasa, walaupun dalam keadaan sakit dia berjihad di jalan Allah di Ponorogo begitu, ya kan? Cut Nyadin walaupun perempuan tapi dia menjadi pimpinan perang yang kayak begini ini penting gitu loh. Yang harus diwariskan kepada anak kita. Jangan kapan perang padri, kapan kapan dia wafat, kapan kapan wafat, kapan lahir gitu kan. Memang mau merayakan ulang tahun kan gitu ya, yang kayak begini-gini. Jadi saya kira ini esensi dan hakikat pendidikan di sekolah. Sehingga kurikulum-kurikulum kita ini harus menjabarkan bagaimana caranya kita membuat sebuah kurikulum sekolah ini yang bisa mendorong anak-anak kita itu orang-orang yang pertama adalah soleh dan soleha, kemudian yang kedua kreatif dan inovatif, siap memimpin, sukses dunia akhirat. Saya kira empat hal ini yang perlu ditekankan, kurikulum kita digiring ke arah sana insya Allah. Tapi kurikulum sekarang saat ini sudah mengcover semua itu belum? Sebetulnya kalau yang diinginkan oleh negara kan ada kurikulum 2013 ya. Yeah. Kurikulum 2013 itu kan sudah menekankan kompetensinya pertama kompetensi spiritual ya. Orientasinya adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai agama kepada anak kita. Yang kedua ada kompetensi yang berkaitan dengan karakter ya, sikap ya. Kemudian yang keduanya keterampilan, terakhir pengetahuan gitu. Dari empat kompetensi ini sebetulnya jabarannya sudah ada. Cuman dalam praktek kenyataan kesehariannya seolah-olah ini terpisah gitu. Oke. Jadi kalau spiritual ini urusan guru agama, ya kan? Kalau yang namanya sikap ini BP gitu kan? Kemudian keterampilan ini guru kesenian, olahraga ya, guru seni. Kemudian yang pengetahuan ini matematik sebagainya gitu loh. Sehingga karena masing-masing coupling ini tidak terintegrasi, tidak holistik, akhirnya apa? Anak-anak itu lebih terjebak kepada penguasaan materi, bukan bagaimana mempraktekkan materi-materi yang diberikan itu. Okay. Jadi kelemahannya di situ. Karena pendidikan yang sebenarnya itu adalah bukan pendidikan yang hanya mentransfer ilmu, tapi bagaimana anak-anak kita itu disiapkan untuk menjadi orang-orang yang senantiasa siap untuk menghadapi tantangan zamannya. Kalau tadi saya katakan, pendidikan kita ini masih menggiring anak-anak kita untuk mengerjakan soal, bukan memecahkan persoalan, itu masalah. Bisa lulus ujian itu. Iya gitu, nilai tinggi tapi sebetulnya dia tidak memiliki satu dasar yang kuat, materi-materi yang diterimanya itu sebagai rujukan. Padahal di Islam jelas sekali tadi, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, ya kan? Gitu. Kemudian di situ wala taqfu ma laysa bika ilmun ila sama wal basar wal fuada kulun ulaika kana masula, ya kan gitu. Bahwa sesungguhnya apa yang kamu perbuat itu harus ada rujukan keilmuannya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jelas gitu. Jangan sampai anak-anak kita ini memiliki ilmu tapi ilmunya tidak menjadi sandaran dalam kehidupan. Orang belajar matematik, belajar IPA itu kan melatih agar dia bisa berpikir analisis, ya kan? Mengobservasi, bisa membandingkan, bisa lebih kritis, ya, lebih kritis gitu. Bukan sementara mengerjakan soal. Kalau itu iya, oke, itu output. Tapi bagaimana outcome dan efek nurturannya nggak tumbuh? Padahal itu yang lebih penting sebetulnya kan gitu. Sehingga nanti kalau dia sudah belajar matematik, maka kecerdasan berpikirnya itu lebih bagus, lebih teliti, perhitungannya matang, gitu kan. Bahasa Indonesia, dia bisa bicara menata bahasa dengan baik. Ketika dia menghadapi orang tua, ini loh bahasa yang pantas untuk diungkap, gitu. Bukan SPO kam lo, subjek, predikat, objek, ya kan? Oke, baik. Tuh, baik, Ustaz, kita break lagi dulu sebenarnya, Ustaz, nanti kita akan masuk lagi di sesi berikutnya. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Sukro bahwa memang begitulah peran pendidikan ya, yang artinya untuk pengembangan diri tetaplah pendidikan utama itu adalah di keluarga dan sekolah lah menjadi mitranya keluarga untuk membantu dalam mendidik anak tadi, seperti ada aspek-aspek tadi yang disampaikan oleh Ustadz Sukro ya, mulai dari emosionalnya, spiritualnya, kemudian itu yang akan dibangun di sekolah nantinya. Nah, seperti apa lagi pembahasan kita nanti di sesi ini, sahabat iDream, di Inspirasi Keluarga, tetap di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum 44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family, masih di Inspirasi Keluarga, dan tidak terasa kita sudah di sesi terakhir nih, Ustaz Sukro. Ya, sudah panjang lebar kita bahas hari ini tentang pendidikan, kemudian juga tantangan pendidikan di Indonesia, atau terutama di Indonesia, dan juga bagaimana menerapkan pendidikan, terutama pendidikan Islam kepada anak-anak atau generasi sekarang. Ustaz, nah mungkin apa ini yang bisa kita simpulkan dari pembahasan, atau mungkin ada closing statement dari Ustaz? Sebenarnya tadi ada satu lagi ya. Jadi sebetulnya pendidikan itu, sekali lagi, tugas utama itu adalah orang tua. Orang tua, pendidik ya. Pendidik pertama dan utama. Kedua adalah sekolah. Sekolah ini adalah mendukung sebagai mitra orang tua, terutama dalam penekanan pengembangan kompetensi kemajemukan yang dimiliki oleh anak kita. Supaya dia lebih berkembang dan optimal pengembangannya. Ya. Karena ada beberapa juga yang tidak mungkin dilakukan di sekolah, misalnya bagaimana mewujudkan sistem anak-anak kita ini biar bersosialisasi, mampu mempunyai, mengadaptasi dan sebagainya gitu ya. Nah, berikutnya satu lagi sebetulnya adalah yang tidak kalah pentingnya lingkungan. Lingkungan ya. Ya, karena lingkungannya berpengaruh. Bagaimana masyarakat ini juga punya peran besar terhadap dunia pendidikan anak. Penekanannya sebetulnya kalau masyarakat itu nggak ada lain ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Penekanan ke situ. Dan juga menciptakan lingkungan yang kondusif gitu. Amar ma'ruf nahi mungkar artinya apa? Kita ini peduli supaya di lingkungan kita itu tidak ada yang namanya kemungkaran. Tidak ada narkoba masuk, tidak ada anak yang nongkrong-nongkrongan masuk di situ, ya kan? Kemudian kebut-kebutan masuk di ini kita gitu lingkungan. Kan? Gitu. Bahkan menggunakan waktu seoptimal mungkin. Makanya saya sekarang ada di pemuda dan remaja masjid itu supaya bagaimana nanti akan saya dorong agar pemuda dan remaja itu cinta lagi kepada masjid. Misalnya gitu ya. Nah, itu masyarakat mendorong. Misalnya gimana caranya kita menggerakkan anak-anak kita ini juga ikut tanggung jawab memelihara lingkungan, misalnya gitu. Itu penting. Nah, saya punya contoh ya waktu di Jogja. Di Yogyakarta itu kan ada jam belajar masyarakat, jam 6 sampai jam 8. Malam ya kan. Pada saat itu pula lah masyarakat itu menghormati tentang lingkungan, dibikin kondusif sama dia. Misalnya dilarang orang masuk gang dengan motor yang bunyi. Ya gak boleh kendaraan mau masuk ke dalam itu, motor misalnya, dimatiin masuk gang itu. Didorong dalam rangka apa ya? Supaya anak-anak yang lagi belajar itu tidak terganggu oleh adanya suara-suara motor. Apalagi motor yang knalpotnya gak karuan kan gitu. Nah kayak begini-gini penting. Kemudian kenapa misalnya di sana itu kalau malam hari itu nggak ada angkot, sengaja ya tidak ada angkutan gitu, karena selesai jam 6 itu udah semua nggak ada, itu udah masuk ke udah garasi rumah, masing-masing, nggak ada lagi keluar ya. Itu tujuan utamanya adalah supaya anak-anak itu di waktu itu konsentrasi untuk belajar gitu ya. Ditambah lagi masyarakatnya memang luar biasa, orang tuanya mendampingi dan sebagainya gitu. Nah ini saya kira kerjasama yang seperti inilah, sinergi antara tiga titik pusat pendidikan, antara orang tua, kemudian sekolah, dan ini harus bagus ya. Nah kemudian muatan-muatan apa saja yang sekarang ini sangat penting untuk diberikan kepada anak-anak kita ya, supaya mereka mempunyai satu apa namanya mengoptimalkan kemampuan, baik itu kemampuan yang berkaitan dengan spiritual, kemudian kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, kecerdasan apa namanya sosial dan sebagainya bisa tumbuh dengan baik gitu ya. Saya kira nih kita harus berbagi dengan orang tua antara sekolah dengan orang tua itu. Misalnya yang paling inti yang harus dilakukan sekarang adalah yang saya sebut imunisasi. Imunisasi bukan difteri saja, bukan campak, polio, tapi yang paling inti adalah bagaimana mengimunisasi hati. Dengan cara apa? Sucikan hati dan hidupkan hati. Karena kalau hati dan hatinya hidup, maka yang lainnya bisa terkontrol dengan baik. Ya. Okay. Di dalam tubuh ini ada satu gumpal daging, yang daging itu kalau sakit maka sekujur tubuh kita akan sakit. Ini yang dimaksud dengan adalah hati. Jadi kalau hati kita ini bersih, ya, anak-anak itu mengisi dengan membaca Quran, tilawahnya rajin, kemudian juga rajin ibadah, rajin dikir, yakin berdoa. Nah, insya Allah ini pengendalinya di situ. Ketika hati hidup, maka kita berpikirnya pun terkontrol gitu, tidak sembarangan ngomong. Kalau mau ngeluarin WA pun dia akan mikir dulu ya kan gitu. Kalau saya kirim nih orang kesinggung atau enggak, itu hati semuanya ngontrol. Tapi kalau hatinya tidak dihidupkan, tidak sucikan, maka anak-anak kita ini lost control nanti. Itu yang pertama. Jadi apa itu makanan hati? Ya ibadah, zikir, doa, itu perlu diberikan kepada anak-anak kita. Yang kedua adalah bagaimana membangun anak-anak kita ini dari segi jasa dia, ya. Artinya fisik, maka dia harus sehat, olahraga rutin, jangan terus mengisi harinya dengan menggunakan gadget, main game gitu kan. Fisiknya enggak dilatih dengan baik. Maka anak kita ini sekarang tumbuhnya itu kalau di dalam biologisnya itu lebih cepat daripada pertumbuhan psikologis gitu. Kematangan jiwanya enggak kurang, tapi kematangan apanya tubuhnya itu tumbuhnya fisiknya lebih cepat fisiknya. Fisiknya lebih kan, kelihatan ya, lebih tua dari ya gitu. Dari walaupun pemikirannya misalnya itu. Dia udah masuk ke masa puber dan sebagainya lebih cepat. Tapi sebenarnya dari segi psikologi dia gak siap. Kenapa? Karena kurang dilatih dengan baik. Kepribadian dan jasa dia. Wawasan keislaman ya. Kemudian dia juga harus belajar siroh. Penguasaan teknologi, iptek, sosial, budaya dan sebagainya ya. Kepemimpinan, kejuangan, kebangsaan ini harus diberikan kepada anak kita. Dan ini adalah diberikannya bukan pada saat di sekolah saja. Harus komprehensif dan berkelanjutan. Kalau di dalam Islam itu adalah sumul, ya, sumuliatul Islam. Ya. Jadi secara luas dia diberikan, tapi juga istimror gitu, berkelanjutan, ya kan? Jadi jangan sampai musiman gitu. Lagi rame nih belajar ini, anak-anak semuanya menghafal Quran, misalnya gitu ya. Lagi ramenya anak-anak ini dikenalkan dengan wawasan-wawasan tentang iptek semuanya kesini, tapi ini terus berlangsung. Ya. Jadi artinya tidak berhenti, komprehensif dan berkelanjutan. Muatan-muatan kegiatan-kegiatan agama dan kegiatan-kegiatan ilmiah itu harus seimbang, ya gitu kan? Sehingga anak-anak kita ini bisa mengoptimalkan otak kiri dan otak kanannya sekaligus. Ini barangkali yang dapat saya sampaikan ya, mudah-mudahan sedikit yang bisa saya sumbangkan ini dapat mengantarkan anak-anak didik kita menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Amin. Siap memimpin, kreatif, cerdas, mandiri, dan bisa bermanfaat bagi orang lain ya, bagi umat, dan yang terakhir sukses dunia akhirat insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah Ustaz Syukur sudah bersama kita hari ini dan memberikan materi banyak nih terutama untuk orang tua ya dalam mendidik anak-anak. Dan tadi kita sudah dapat penjelasan dari Ustadz Syukur Muhab bahwa tadi apa sih sebenarnya tantangan di dunia pendidikan, kemudian bagaimana peran orang tua, kemudian bagaimana peran sekolah dan peran masyarakat dan terutama lingkungan juga untuk membangun dan membantu kesuksesan pendidikan anak-anak Indonesia, pendidikan generasi-generasi sekarang. Semoga bisa kita terapkan ya terutama buat orang tua nih di rumah. Apa tadi peran orang tua untuk mendidik anak-anak dan semoga bisa dipraktekkan di rumah dan bisa membangun generasi-generasi yang baik tadi yang seperti yang disampaikan oleh Ustaz Syukur, bukan hanya dari intelektual tapi juga emosional kemudian juga spiritualnya juga bagus. Oke. Baik sahabat Edim, jangan lewatkan program Inspirasi Keluarga masih akan terus hadir menemani Anda dan juga program-program lainnya masih akan hadir di 10.44 AM iDream Radio. Saya Rudi Saputra mewakili kerabat kerja yang bertugas di hari ini juga pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada